jenganan nyala pada ratawa tepi pai kaban adi dan pai mete sebe lapahanku si jauh lapahan sakit lapahanku si jauh aku ngerubah uli kasako badan sarang ho tiga tanah kasako badan sarang anja ho tiga tanah maulah dia yo maulah dia jo bagiannya saya kuasa dan lupa dan selalu berdoa kekalau jatuh mecah bakau si jauh lapahan sakit lapahanku si jauh aku ngerubah uli badan sarang anjak ho tiga tanah kasako badan sarang anjak ho tiga tanah kasako badan anjak ho tiga tanah kasako badan sarang anjak ho tiga tanah maulah dia yo maulah dia jo bagiannya saya kuasa dan lupa dan selalu berdoa kekalau dapat mecah bakau kekalau dapat mecah bakau.